berjumpa, hatiku berbunga. Harummu yang telah lama ku nanti adanya, dari semua yang pernah ada hanya kau yang jadi segalanya. Hanya engkau yang ku sayang, hanya engkau yang akan ku jaga selamanya, hanya kau yang ku cintai, ya, ya, ya. Jangan engkau pergi sayang, jangan engkau pernah tinggalkan diriku. Hanya ku yang membuatku jatuh cinta. Sekian lama bersama, masih berbunga dari semua yang pernah ada, hanya kau yang jadi segalanya. Hanya engkau yang ku sayang, hanya engkau yang akan ku jaga selamanya, hanya kau yang ku cintai, ya, ya, ya. Ku jaga selamanya, hanya kau yang ku cinta. Cinta.